Apakah boleh seorang suami menceritakan keburukan kekurangan istrinya pada orang lain, juga membanding-bandingkan istrinya dengan istri orang lain? Jika istri mengetahui hal tersebut, sikap apa yang sebaiknya ia lakukan karena istri yang diperlakukan seperti kira-kira sangat sedih? Jazakallah. Ma yang bagi. Tidak pantas barakallahu fikum seseorang suami untuk melakukan hal itu. Rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yafrahu mu'minun mu'minatan. Tidak pernah dia marah seorang mukmin kepada mukminah yang lain, maksudnya istrinya, apabila dia melihat sesuatu kejelekan, dia akan ridha dari pintu yang lain. Maka oleh karena itu para ulama mengatakan, al-ihsanu, berbuat baik kepada al-mar'ah wanita atau zaujah, bukan hanya sekedar kaful adha, menahan diri dari menyakiti dia, tetapi termasuk daripada al-ihsan kepada wanita adalah at-tahammulu, yaitu menanggung pesakitan yang dilakukan, yang diperbuat oleh wanita tersebut. Sampai Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah kisah di kalangan para ulama, ada yang istrinya, maaf-maaf, sudah jelek, akhlaknya jelek lagi. Sampai anak meminta, ya Ali, ya Syekh, kenapa Anda tidak menceraikan istri Anda? Masya Allah, sang alim itu mengatakan, barakallahu fikum, saya khawatir kalau ini merupakan karena dosa dan kesalahan yang saya perbuat. Kalau sekiranya saya mencari yang lain, saya khawatir saya tidak punya kesanggupan untuk menghadapi. Subhanallah, sampai sedemikian rupa. Maka oleh karena itu para ulama mengatakan, al-ihsan, berbuat baik kepada wanita itu bukan hanya sekedar engkau menahan pesakitan dirimu kepada dia, tetapi engkau menanggung kesakitan dia terhadap dirimu. Ya, sampai diceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqa terjadi khusumah antara dia dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Barakallahu fikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atardi, apakah Anda ridha menerima kalau Abu Bakar menjadi hakim bainana, yang menjadi hakim di antara kita berdua? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kebiasaan yang namanya menantu mertua mesti akan membela siapa? Ini adat kebiasaan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah Anda ridha, suka, senang kalau Abu Bakar menjadi hakim kita? Barakallahu fikum, Aisyah mengatakan iya, nerima. Barakallahu fikum. Datanglah Abu Bakar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anda yang berbicara kepada Abu Bakar atau saya yang akan berbicara? Aisyah mengatakan, kul anta wala taqul illa haqqa. Aisyah mengatakan, Anda yang berbicara, tapi jangan sampai engkau mengatakan kecuali yang baik. Mendengar kalimat itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar, Abuha, tapi mendengar kalimat itu, bukan kemudian barakallahu fikum menjadi hakim di saat itu, datang mendatangi putrinya, langsung memukul barakallahu fikum Aisyah. Bah, dipukul. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadang Abu Bakar, jangan sampai Aisyah kena. Ada kan sebuah penampilan yang sangat barakallahu fikum indah. Dia mencegah rahimani wa rahimakumul Abu Bakar untuk memukul anaknya. Subhanallah. Apa yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar? Kalau sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam marah dengan kata-kata itu, jangan anda saja yang ngomong, tapi jangan engkau mengatakan kecuali yang benar. Kata Abu Bakar, apakah Rasul akan mengatakan yang tidak benar? Wah, dipukul barakallahu fikum Aisyah. sampai kemudian barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'an, Aisyah Rasul mengatakan, bukan ini tujuan aku memanggil engkau wahai Abu Bakar. Ya, aku memanggil engkau untuk menjadi hakim, biar saya yang akan menghukumnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kekhawatiran Abu Bakar, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam marah kemudian menceraikan karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha, putus nasab sebuah kemuliaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kalau sekiranya Rasul sallallahu alaihi wasallam marah lalu kemudian Allah azza wa jalla marah karena marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, ma tuflihu abad. Aisyah tidak pernah akan berbahagia dan bergembira karena itu. Rasulullah terus menghajar sampai kemudian sudah berhenti marah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah itu Abu Bakar pergi. Ya, dari tempat itu barakallahu fikum mulailah kemudian. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bukankah saya yang menghadang engkau, yang menghalangi engkau? Ya, barakallahu fikum. Terus diungkit kejadian baru oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian Aisyah sadar lalu ingin melakukan perdamaian alal maktubah di atas meja makan. Anas dipanggil lagi. Anas, ya pembantu khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan dirham untuk membeli ina anggur. Datang Anas, sudah. Jadi berdamai di atas barakallahu fikum meja makan. Asyikan. Kita ini berat, barakallahu fikum, mau kemudian berdamai di meja makan, apalagi istri kita ngamuk mukul kita, waduh repot sudah. Ya, barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'. Setelah itu Anas keluar. Dilihat oleh Abu Bakar, "Ma wara'aki ya Anas? Ada apa di belakangku wahai Anas?" Ya. Kata Anas bin Malik, "Isqalaha." Keduanya sedang berdamai wahai Abu Bakar. Ya. Angkat Abu Bakar masuk ke rumah. Setelah itu, kalian memanggil saya berdua di saat kalian ya berselisih, lalu kalian biarkan saya di saat kalian berdamai. Abu Bakar tahal, artinya Rasul memanggil Abu Bakar untuk sama-sama makan ya inap di meja perdamaian. Masya Allah, betapa indah barakallahu fikum kehidupan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab wa fadlu barakallahu.